nahanya ewateng beger ka pendem hayang nyium ditahan teu meunang layang di ubaran mangpirang pirang tareka batan cager robana kalah nambahan aya oge wanoja anu resepen kalah laki nu pinu ewateun wungku pajarkeun teh beh nyium aya rasaan ngagereger teu polos kawas eueuhan ewateun boga ngaran anu paten hamu bisa diganti ku basa sejen nyatana bisul asmara pangpana di budak wora aya oge wanoja anu resepeng kalalaki nupinu ewateun wungku pajarkeun teh beh nyium aya rasaan ngagerega teu polos kawas eueuhan ka pendem hayang nyium ditahan teu meunang layang di ubaran mangpirang-pirang tareka batan cager robana kalah nambahan aya oge wanoja anu resepeng kalalaki nupinu ewateun wungku pajarkeun teh beh nyium aya rasaan ngagerege teu polos kawas eueuhan ewateun boga ngaran anu paten bisa diganti ku basa sejen nyatana bisul asmara pangpana di budak ngora nahanya ewateun beger ka pendem hayang nyium ditahan teu meunang layang di ubaran mangpirang-pirang tareka batan cager robana kalah nambahan.